Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian At-Tafsiru Al-Muyassar. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian ini. Pertemuan terakhir kita masih membahas tafsiran dari Quran Surat Al-An'am, yang kali ini kita awali dari ayat ke-82. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian tafsirannya, dan dilanjut dengan ayat-ayat lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah. Jelas sekali dari ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan jaminan berupa keamanan dan hidayah untuk orang-orang yang keimanannya bersih dari segala macam bentuk kezaliman. Dan keimanan yang dimaksud di ayat ini lebih kepada akidah atau tauhid. Sedangkan kezaliman ini yang dimaksud adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang akidahnya bersih, tauhidnya bersih dari segala macam bentuk kesyirikan adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah. Kita lihat tafsirannya. Qala alladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi wa lam yukhliṭu imanahum bi syirkin ulaika lahumut tumaninatu wassalamatu wahumul muwaffaquna ila tariqil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang telah membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariatnya, kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka ada ketenteraman dan keselamatan. Inilah yang dimaksud dengan keamanan, tenteram dan selamat. Dan bagi mereka, atau mereka adalah orang-orang yang diberi taufik menuju jalan kebenaran. Dan inilah yang dimaksud dengan hidayah, taufik menuju jalan kebenaran. Berikutnya ayat yang ke-83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajati man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujjah kami kata Allah, yang telah kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami angkat kedudukan siapa saja yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu, kata Allah, Hakimun Alimun, Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Di ayat ini Allah jelaskan bahwa ketika Ibrahim mampu mengalahkan hujjah kaumnya yang musyrik, maka semata-mata itu hujjah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan dengan itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Wa tilkal hujjatu allati haja biha Ibrahimu alaihi salam qaumahu hiya hujjatuna allati wafaqnahu ilaiha hatta inqata'at hujjatuhum. Hujjah yang digunakan oleh Ibrahim saat menghadapi kaumnya, hiya hujjatuna, itu kata Allah adalah merupakan hujjah dari kami yang kami arahkan Ibrahim kepadanya. Hatta inqata'at hujjatuhum, sehingga hujjah-hujjah kaum musyrikin terpatahkan. Kaum musyrikin tidak bisa lagi berkata-kata di hadapan Nabi Ibrahim karena hujjah-hujjah yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim. Dan sekali lagi, hujjah itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di ayat ini, narfa'u man nasya min ibadina maratiba fid dunya wal akhirah. Kami akan mengangkat siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami kedudukannya di dunia dan di akhirat. Jelas para anbiya adalah golongan pertama yang akan Allah angkat kedudukannya di dunia dan akhirat. Sehingga Allah berikan hujah-hujah yang kuat kepada mereka. Ya. Dan berikutnya adalah para pengikut anbiya. Mereka juga akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka hujah-hujah. Nah. Di sini ada faedah penting buat kita, yaitu ketinggian kedudukan seseorang tidak diukur dari jabatannya di dunia. Tidak diukur dengan harta benda yang dimilikinya. Akan tetapi ketinggian kedudukan seseorang di dunia semata-mata diukur oleh ilmunya. Karena hujjah yang dimaksud di sini adalah ilmu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mampu mematahkan hujjah-hujjah kaum musyrikin karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga Nabi Ibrahim diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja di antara kita yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat, kuncinya adalah ilmu. Memiliki ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i adalah hujjatullah, hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka berbekal dirilah dengan ilmu syar'i. Inilah yang menentukan. Inilah yang menjadi penentu. Menentukan dan penentu. Menentukan apakah kita akan selamat atau tidak. Menentukan apakah kita akan ada di kedudukan yang tinggi atau tidak. Dan menjadi penentu apakah seseorang bisa selamat atau tidak. Ya. Tidak ada pilihan lain kalau sesuatu sudah dijadikan sebagai penentu. Nah. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, Inna rabbaka hakimun, sesungguhnya Rabbmu hakimun, maha bijaksana. Fi tadbiri khalqihi, dalam mengatur makhluknya. Begitu bijaksana, gak ada satupun dari makhluknya yang dirugikan, dizalimi, tidak ada. Alimun bihim, dan Allah Rabbmu maha mengetahui keadaan makhluknya. Selanjutnya ayat yang ke-84. Qala wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba wa kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun kadzalika najzil muhsinin. Wa wahabna lahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah anugerahkan kepadanya, maksudnya adalah kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ishak sebagai putranya, Yakub sebagai cucunya. Kullan hadaina, masing-masing dari keduanya telah kami beri petunjuk, kata Allah. Wa Nuhan hadaina min qablu, demikian juga Nuh sebelumnya sudah beri kami petunjuk. Dan keturunan-keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun, kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami akan memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang berbuat baik. Tafsirannya, wa mannana ala Ibrahim alaihi salam. Di ayat ke-84 ini Allah jelaskan, kata Allah, kami telah memberikan anugerah kepada Ibrahim alaihis salam. Bi an razaqnahu Ishaqa ibnan wa Ya'qub hafidan, yaitu kami anugerahkan kepadanya Ishaq sebagai putranya, wa Ya'qub, dan Ya'qub hafidan, sebagai cucunya. Punya anak, punya cucu, itu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi patut untuk disyukuri. Ya. Apalagi kalau seandainya anak, cucu yang Allah berikan itu, yang Allah anugerahkan kepada kita, juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya anugerah yang lebih besar lagi. Allah katakan di ayat ini bahwa kami telah memberikan anugerah kepada Ibrahim dengan memberikan kepadanya Ishak sebagai putranya dan Ya'qub sebagai cucunya. Wa waffaqna kullan minhuma lisabilir rasyad. Dan kami, kata Allah, berikan taufik kepada masing-masing dari keduanya untuk menuju ke jalan yang lurus. Wa kadzalika waffaqna lil haqqi Nuhan min qablu Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Demikian juga kami telah berikan taufik menuju kebenaran kepada Nabi Nuh, yaitu sebelum Nabi Ibrahim, sebelum Ishaq, sebelum Yaqub. Wa kadzalika waffaqna lil haqqi min dzurriyyati Nuhin. Demikian juga kami telah memberikan taufik kepada kebenaran, ya, min dzurriyyati Nuh, kepada keturunan-keturunan Nuh, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, wa Ayyub, Nabi Ayyub, wa Yusuf, Nabi Yusuf, wa Musa, Nabi Musa, wa Harun, Nabi Harun alaihimussalam. Putra-putra, keturunan-keturunan, cucu, semuanya para anbiya, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nah, jelas ini anugerah yang paling besar. Sekali lagi, ya, kita juga akan merasakan anugerah yang besar ketika anak kita, cucu kita, keturunan kita mendapatkan hidayah. Kemudian kata Allah di ayat ini, wa kama jazaina haula'il anbiya bi ihsanihim najzi kulla muhsinin. Sebagaimana kami telah memberikan balasan pahala kepada mereka para anbiya karena kebaikannya, kami juga akan memberikan balasan pahala kepada setiap yang melakukan kebaikan. Karena orang yang mendapatkan hidayah berarti orang yang betul-betul dinyatakan ada di atas kebaikan. Ada di atas kebaikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala atas itu. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat Allah berikan hidayah Islam, hidayah sunnah kepada kita, kemudian putra-putri kita juga demikian, ya, cucu kita juga demikian. Nah, karena hidayah bukan hal yang biasa. Hidayah itu sesuatu yang luar biasa, mahal harganya, gak bisa tergantikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Nah. Kemudian ayat yang ke-85. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Demikian juga kata Allah, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, semuanya termasuk golongan orang-orang yang soleh. Tafsirannya, wa kadzalika hadaina Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Demikian juga kata Allah, kami berikan hidayah kepada Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Wa kullu haula'il anbiya 'alaihimus salam minas salihin. Seluruh para anbiya 'alaihimus salam, mereka golongan orang-orang yang saleh. Al-qa'imuna bihuquqillah wal-qa'imuna bihuquqil ibad. Yaitu golongan yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak-hak hamba. Karena itulah yang disebut dengan soleh, ya. Ayat yang ke-86. Wa Ismaila wal Yasa' wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Demikian juga kami berikan hidayah kepada Ismail, kepada Ilyasa', kepada Yunus, kepada Lut, dan masing-masingnya kami lebihkan atas yang lainnya, atas orang-orang yang hidup di zamannya. Tafsirannya, wa hadaina kadzalika Ismail wa Ilyasa wa Yunus wa Lutan wa kullu haula'i ar-rusul faddalnahum 'ala ahli zamanihim. Kata Allah di ayat ini menegaskan, demikian pula kami berikan hidayah ini kepada Ismail, kepada Ilyas, Ilyasa, kepada Yunus, kepada Lut. Semua mereka adalah para rasul yang telah kami lebihkan atas seluruh orang yang hidup di zamannya. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-87 masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Qala wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kata Allah, wa min abaihim, dan demikian juga di antara bapak-bapak para anbiya itu dan keturunan-keturunannya serta saudara-saudaranya, ada yang kami beri hidayah kami pilih mereka dan kami bimbing mereka menuju jalan yang lurus. Tafsirannya, wa kadzalika waffaqna lil haqqi man syi'na hidayatahu min abai haula. Kata Allah di ayat ini, demikian juga kami telah berikan taufik kepada kebenaran siapa saja yang kami kehendaki untuk mendapatkan hidayah dari bapak-bapak para anbiya. Wa dzurriyyatihim, dan dari keturunan-keturunannya. Wa ikhwanihim, dan saudara-saudaranya. Wa akhtarnahum lidinina, dan kami pilih mereka, kami pilihkan untuk mereka agama kami. Wa iblagi risalatina ila man arsalnahum ilaih, dan kami pilih mereka untuk menyampaikan risalah kami kepada kaum yang kami utus. Wa arsyadnahum ila tariqin sahih, dan kami arahkan, kami bimbing mereka menuju jalan yang benar. La iwaja fih, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Wa huwa tauhidullah ta'ala wa tanzihuhu 'anil syirki, yaitu mentauhidkan Allah ta'ala dan mensucikannya dari segala syirikat. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, seluruh para anbiya dakwahnya, seruannya adalah mengajak umatnya kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah, wa tanzihuhu 'anisyirki, dan mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala syirikat. Ini kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, hidayah yang paling utama adalah ketika seseorang mengenal tauhid yang benar. Ketika seseorang mengenal tauhid yang benar dan terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Ini hidayah yang paling utama. Nah, selanjutnya ayat yang ke-88. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah, hidayah Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku, andai saja mereka semua berbuat syirik, tentu akan gugur. Makanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan akan gugur, akan terhapus. Ini ayat yang ke-88 ini menjadi dalil dari apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwa hidayah yang paling tinggi, yang paling utama adalah mengenal tauhid, mentauhidkan Allah dan membersihkan Allah dari segala sekutu. Ya, coba perhatikan kembali di ayat ini, ayat yang ke-88. Allah katakan, "Dzalika hudallah," itulah petunjuk Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian kata Allah, seandainya mereka semua berbuat syirik, membuat sekutu di samping Allah, tentu seluruh yang telah mereka kerjakan itu akan gugur, terhapus, sia-sia. Nah, tafsirannya, dzalika al-huda huwa taufiqullah alladhi yuwaffiqu bihi may yasha min ibadihi. Itulah petunjuk Allah, yaitu taufik dari Allah, yang Allah berikan taufik tersebut kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Antum baca lagi, lihat lagi dari ayat 83, kemudian 84, 85, 86, 87. Seluruh para anbiya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik kepada kebenaran. Ya, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Ya. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan Allah dari segala sekutu. Nah, itulah petunjuk Allah, tauhid. Ya. Taufik yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Walau anna haula'il anbiya asyraku billah, seandainya semua mereka para anbiya yang telah tadi disebutkan itu ternyata menyekutukan Allah, lihat, ala sabilil fardhi wat taqdir, sekedar pengandaian dan perumpamaan, tidak sebenarnya, ya, la batala amaluhum, niscaya amalan-amalannya akan gugur, amalan-amalannya akan sia-sia. Lian Allah Taala la yakbal ma'asyirki amalan, sebab Allah tidak akan menerima amalan yang disertai dengan atau oleh kesyirikan. Ya, jadi sekali lagi, hidayah yang paling utama, yang paling tinggi tingkatannya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang ke-89. Allah berfirman, ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwata. Fa iyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Ulaika, merekalah yang dimaksud adalah para anbiya. Merekalah orang-orang yang telah kami berikan kitab-kitab, hukum dan kenabian. Fa iyakfur biha haula, termasuk nabi kita tentunya, ya. Seandainya orang-orang kafir mengingkarinya, faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin, maka kami telah mengganti dengan kaum yang tidak termasuk yang mengingkari mereka para anbiya. Ya, jika ada di antara kaum dari para anbiya itu yang mengingkarinya, mengkufurinya, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kaum yang menerimanya, yang tidak mengingkarinya, yang beriman kepadanya, yang tidak mengkufurinya. Ya. Jadi bukan sebuah kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala ketika para anbiya, ya, utusan-utusannya kemudian diingkari oleh sebagian kaumnya, karena Allah akan datangkan kaum yang lain sebagai penggantinya. Nah, tafsirannya, ulaikal anbiya alladzina an'amna 'alaihim bil hidayati wan nubuwwati humul ladzina atainahumul kitab. Kata Allah di ayat ini, mereka para anbiya yang telah kami berikan nikmat kepadanya berupa hidayah dan kenabian, nubuah, merekalah yang telah kami berikan kepadanya Alkitab, kasuhuf Ibrahim, seperti suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, wat Taurat Musa, dan kitab Taurat yang diberikan kepada Musa, Wazabur, Daud dan kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, wal Injil dan kitab Injil Isa yang diberikan kepada Nabi Isa. Wa atainahum fahma hadhil kutub, dan kami jadikan mereka memahami kitab-kitab ini. Wa akhtarnahum li iblagi wahyina, kami pilih mereka untuk menyampaikan wahyu kami. Lihat, ini semacam ketegasan, kejelasan yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, bahwa para anbiya yang telah Allah berikan hidayah, Allah berikan nubuwah kepada mereka, itu Allah turunkan kitab-kitab. Rinciannya disebutkan tadi, ada suhuf, ada Taurat, ada Zabur, ada juga apa? Injil, termasuk kitab apa? Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka para anbiya yang telah diberi kitab itu memahami isi kitab tersebut. Ya, mereka para anbiya yang diturunkan kitab kepadanya itu mendapatkan perintah oleh Allah untuk menyampaikannya kepada kaumnya, kepada umatnya. Ya, ada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in yajhad ayyuhar rasul bi ayati hadzal qur'an al kuffaru min qaumika. Kalau seandainya wahai Rasul ada yang menentang ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an dari kalangan orang-orang kafir, min qaumika dari kaummu, faqad waffaqna lil imani biha wal qiyam bi huquqiha qauman akharin, maka kami telah berikan taufik kepada kaum yang lain untuk beriman kepada Al-Qur'an dan menunaikan hak-haknya. Jadi sekalipun ada orang-orang kafir Quraisy kalau di zaman Nabi kita, ya kan, yang menentang beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kaum yang lain, yaitu siapa? Siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka menyatakan beriman kepada Al-Qur'an, mereka mengamalkan seluruh isi daripada Al-Qur'an. Ya. Jadi enggak perlu bersedih hati. Sekalipun ada kaum yang menentangmu, maka akan ada kaum yang menerima. Enggak mungkin semuanya akan menentang. Sekalipun mungkin kalau di presentase yang menentang jauh lebih banyak daripada yang menerima, tapi itu tidak jadi masalah. Tidak perlu berkecil hati. Ya. Nah, dalam kita menyampaikan kebenaran juga akan mendapati kenyataan yang seperti itu. Enggak semua orang akan menerimanya. Ada yang menerimanya, ada yang menentangnya. Nah, boleh jadi yang menentang jauh lebih banyak daripada yang menerimanya. Enggak jadi soal, tidak jadi masalah. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau seandainya wahai Rasul ada yang menentangmu, orang-orang kafir, gak mau percaya, gak mau beriman, dan mereka termasuk dari kaummu, maka kami akan mendatangkan kaum yang lain yang menyatakan beriman kepada Al-Quran. Yaitu sekali lagi siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Disebutkan di sini dalam tafsirannya ay al-muhajirin wal ansar, yaitu kaum muhajirin dan ansar. Ya. Wa atsba'ihim ila yaumil qiyamah, dan para pengikut muhajirin dan ansar sampai dengan hari kiamat. Laisu biha bikafirin, mereka tidak mengingkari Al-Qur'an, mereka tidak mengkufuri Al-Qur'an. Bal mu'minuna biha, justru mereka mengimaninya. Wa 'amiluna bima tadullu 'alaihi, dan mengerjakan apa yang diarahkan oleh Al-Qur'an. Nah, Para anbiya yang lainnya pun begitu. Ada yang beriman kepadanya, ada juga yang mengingkarinya. Itu biasa ya, perjalanan seseorang ketika menyampaikan kebenaran. Nah, jadi bukan hal yang aneh ya. Tidak perlu merasa heran kenapa banyak orang yang justru cenderung tidak mau menerima kebenaran. Itu tidak terjadi di zaman sekarang saja. Justru para anbiya pun menghadapi kenyataan demikian. Ada di antara kaumnya yang beriman, ada juga yang tidak. Ada di antara kaumnya yang mau menerima, ada juga yang tidak mau menerima. Nah, karena semuanya kembali kepada taufik ya. Taufik yang hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat-ayat sebelumnya ya itu disebutkan narfa'u darajat man nasya, seperti di ayat yang ke-83, kami akan mengangkat kedudukan siapa saja yang kami kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diangkat kedudukannya? Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mau menerima kebenaran. Nah, selanjutnya ayat yang ke-90. Nah, Allah berfirman, ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallah. Merekalah para anbiya, orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Fabihudahum iqtadih. Maka ikuti jalan mereka. Ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jalan mereka, jalan para anbiya itu. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakan kepada kaum musyrikin, aku tidak meminta ganti, meminta upah dari kalian. In huwa illa dzikra lil 'alamin. Yang disampaikan itu hanya semata-mata peringatan ya dari Allah lil 'alamin, untuk semesta alam, untuk seluruh manusia. Tafsirannya, ulaika al-anbiya al-madhkurun humul ladzina waffaqahumullahu ta'ala lidinihi al-haq. Kata Allah di ayat ini, mereka para anbiya yang disebutkan sebelumnya ya, humul ladzina waffaqahumullahu ta'ala lidinihi al-haq. Mereka lah yang telah Allah berikan taufik menuju agama yang hak. Ya. Fabihudahum ayyuhar rasul wasluk sabilahum. Maka fattabi hudahum ayyuhar rasul wasluk sabilahum. Maka ikuti petunjuk mereka, jalan mereka ya, wahai rasul, wasluk sabilahum, dan tempuh ya jalan mereka, metode mereka. Nah, ini yang kita katakan tadi ditujukan kepada Rasul. Fabihudahum iqtadih. Ya. Maka ikuti petunjuk mereka dan tempuh jalannya. Jalan para anbiya. Karena mereka orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Qulil musyrikin, kemudian katakan kepada golongan musyrikin, la atlub minkum ala tablighil Islam iwadhan min anid dunya atau minad dunya. Aku tidak meminta dari kalian ganti dari urusan dunia. Ya. Ketika menyampaikan Islam kepada kalian. In ajri illa 'ala Allah. Sebab upahku, balasanku Allah, atas Allah. Wa mal Islam illa da'watu jami'in nas ila tariqil mustaqim. Agama Islam itu enggak ada apa-apa di dalamnya. Ya. Kecuali ajakan kepada seluruh manusia untuk menuju jalan yang lurus. Ini Islam. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan ke hadapan kaum musyrikin bahwa apa yang aku lakukan menyampaikan Islam kepada kalian enggak butuh ganti. Ya. Enggak butuh upah dari kalian. Enggak butuh gaji dari kalian. Ya. Nah, karena upahku, balasan yang akan aku dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam itu hanyalah mengajak manusia menuju jalan yang lurus. Ya, Islam itu bukan lahan bisnis. Ya. Islam itu bukan lahan bisnis. Dakwah itu bukan lahan bisnis. Dakwah itu bukan wasilah untuk memperkaya diri. Dulu Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan hal yang seperti itu di hadapan kaum musyrikin. Kalau ada da'i-da'i di zaman kita sekarang ini menjadikan dakwah sebagai lahan bisnis, wasilah untuk memperkaya diri, berarti tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat mendakwahkan Islam. Ingat, sebab dikatakan di sini, wamal Islamu illa da'watu jami'in nas ila tariqil mustaqim. Islam itu tidak ada di dalamnya kecuali mengajak orang menuju jalan yang lurus. Selesai, itu saja. Jadi kalau kita mendakwahkan Islam, jangan kemudian ada keinginan-keinginan untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Karena tujuan dari Islam itu sendiri hanyalah mengajak orang menuju jalan yang lurus, selesai. Ya, mau dapat pengikut banyak ataupun tidak, itu tidak jadi urusan. Nah, inilah dakwah yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan dakwah dengan sebenar-benarnya. Ya, menyampaikan Islam dengan sebenar-benarnya tanpa ada embel apapun, tanpa mengharapkan imbalan. Kalaupun ada yang sudah masuk Islam, walhamdulillah, enggak perlu mendapatkan balas jasa. Ya, kalaupun ada yang sudah mengenal sunnah, walhamdulillah, enggak perlu mengharapkan upah. Ya. Balasan. Walhamdulillah ada yang mengenal sunnah. Ya. Semakin banyak yang mengenal sunnah, walhamdulillah, enggak perlu kemudian dimanfaatkan untuk apa? Memperkaya diri, mengumpulkan harta. Yang pada akhirnya bukan dakwah yang terjadi, tapi menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sudah Allah singgung dalam Al-Qur'an. Ada memang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya. Nah, qala wa tadhkirukum lakum. Jadi Islam itu sekali lagi tidak ada di dalamnya kecuali mengajak orang menuju jalan yang lurus, wa tadhkirun lakum, dan peringatan. Itu saja. Ya. Dan peringatan walikulli man kana mislakum, untuk orang-orang seperti kalian kaum musyrikin. Ya. Mimman huwa muqimun ala batilin, yang ada di atas kebatilan. La'allakum tatadzakkaruna bihi ma yanfa'ukum. Harapannya agar kalian tatadzakkaruna bihi ma yanfa'ukum, mengingat hal-hal yang dapat memberi manfaat kepada kalian. Ya. Nah, jadi sekali lagi Islam hanya mengajak orang ke jalan yang lurus, kemudian peringatan. Peringatan yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di atas kebatilan, semisal kaum musyrikin dan yang lainnya, harapan dari dakwah Islam itu adalah supaya semua manusia menjadi ingat soal apa sih sesungguhnya yang bermanfaat buat mereka. Nah, lalu ayat yang ke-91. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadri. Idz qalu ma anzalallahu 'ala bashari min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran." وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benarnya. Kaum musyrikin maksudnya. Tidak menghormati Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka berani mengatakan bahwa Allah tidaklah menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Jadi mereka menyangkal adanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya. Gak ada, kata mereka, manusia yang diturunkan kepadanya sesuatu dari Allah. Qul, katakan kepada mereka oleh wahai Muhammad, siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa, ya, sebagai petunjuk dan cahaya bagi seluruh manusia. Taj'alunahu qaratis. Kalian, ya, jadikan kitab tersebut qaratis, sebagai lembaran-lembaran kertas. Tubdunaha, yang kadang kalian tampakkan, wa tukhfuna katsiran, namun seringnya kalian sembunyikan. Dan kalian diajari dengan kitab itu segala sesuatu yang kalian tidak ketahui, tidak pula diketahui oleh bapak-bapak kalian. Qulillah, katakanlah Allah yang telah menurunkan kitab tersebut. Kemudian kata Allah, darhum, biarkan mereka, fi khawdihim yal'abun, bermain-main dalam kesesatannya. Ya, jadi tidak perlu digubris lah bila ada orang yang tidak percaya kepada kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para anbiya. Ya. Nah, nyatanya kaumnya Nabi Musa mereka tahu hal tersebut. Ya, bahkan isi kitab itu dijadikan lembaran-lembaran kertas. Kadang-kadang mereka perlihatkan, namun keseringannya mereka sembunyikan. Nah, ini bukti kalau sebenarnya mereka tahu Allah lah yang menurunkan Alkitab kepada Musa ataupun kepada nabi-nabi yang lainnya, termasuk kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ada orang musyrik yang menentang Al-Qur'an, enggak percaya Allah turunkan Al-Qur'an kepada wahai Muhammad, begitu pesan Allah, ya. Tidak perlu dihiraukan. Enggak perlu dihiraukan. Ya. Nah, sebab orang-orang Yahudi dulu yang jadi kaumnya Nabi Musa, mereka tahu. Ya. Kalau Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa, bahkan mereka jadikan isi kitab itu sebagai lembaran-lembaran apa? Kertas. Kadang mereka tampakkan, kadang mereka sembunyikan. Yang menguntungkan mereka perlihatkan, yang merugikan mereka, mereka sembunyikan. Nah, tafsirannya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, syarallah ilah ilah anta astagfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.